Ada Ramayana, ada Paijo Simpatik Sote. Yeah. Siapa dia kalau bukan? Jihan Auli masih bersama You Papa. Thank you. official resume-nya sudah